Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'adimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana habib ilayna ma ahabbahu habibuka sayyiduna Muhammad wa'inna ya Rabbana ala mutaba'atihi wa'ala khusnil mu'amalati bihi. Fakihna ya Rabbana fiddin wa'allimna ta'wila. Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya Rabbana wa ya ghafirad dhunubi ighfiridh dhunub wa mufarrijal kurubi farrijil kurub wa ya satiral uyub bisturil uyub ya allamal uyub bi barakatil habibil mahbub. Urzuqna ya Rabbana taubata qablal maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, para saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur, mari senantiasa kita panjatkan, kita tingkatkan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan, baik nikmat yang kita ketahui atau kita tidak sadari. Di antaranya adalah kita bisa istiqomah di majelis hadis seperti saat ini. Semoga ini mukaddimah kita kelak bisa bersanding, berkumpul dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum membaca kitab Riyadhus Shalihin seperti biasanya, karena menjelang Rajab, alangkah baiknya kalau kita sedikit menyinggung tentang Rajab secara umum. Dan minggu depan insyaallah akan kami sampaikan tentang apa yang perlu kita ketahui di bulan Rajab. Masalah puasa, masalah bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan haram. Ada bulan haram tempat minha arba'atun hurum. Bulan Allah ada 12. Inna iddatasyuhur indaula ithna asyara syahra. Allah punya 12 bulan. Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan haram. Di antaranya adalah bulan Rajab. Rajab adalah bulan mulia. Dan di dalam masalah amalan di bulan Rajab, semua amalan yang bisa dilakukan di luar bulan Rajab boleh dilakukan di bulan Rajab. Tidak ada larangan. Apapun amalan seperti puasa, maka puasa boleh di luar bulan Rajab, maka di bulan Rajab pun juga tetap boleh. Maka tidak benar jika nanti suatu ketika mendengar di lapangan ada orang yang mengatakan puasa bulan Rajab adalah bid'ah, maka itu adalah ulahnya ahli bid'ah yang ngomong seperti itu. Karena bulan Rajab adalah seperti bulan yang lainnya, tidak ada yang mengatakan puasa di bulan Rajab adalah bid'ah. Di sisi lain memang ada riwayat-riwayat tentang Rajab, riwayat palsu yang dibawa oleh orang yang ingin membela puasa bulan Rajab, menghadirkan puasa bulan Rajab, akan tetapi terjerumus di dalam membawa riwayat-riwayat palsu. Dan kita tidak perlu dengan mereka ini. Di sisi lain, ada orang yang mencoba melarang puasa bulan Rajab dengan riwayat palsu, seperti riwayat yang dinisbatkan kepada Sayyidina Umar ibn Khattab. Tidak ada larangan puasa di bulan Rajab. Dan juga di sana memang ada riwayat-riwayat palsu tentang Rajab. Tetapi ketahuilah bahwa tidak semua riwayat tentang puasa bulan Rajab adalah palsu. Ada riwayat yang benar, sahih. Kesimpulannya adalah bahwasanya puasa bulan Rajab adalah tetap adalah sunnah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, singkat saja karena ini sudah kami bahas secara khusus, bisa dicari para pemirsa, para pendengar. Kita pernah membahas puasa bulan Rajab tentang hujah-hujahnya panjang lebar, detail, dan bagaimana pendapat a'immah, madhahibul arba'ah, empat madhab. Cukup seandainya kita mengambil satu hadis Nabi SAW, anna Uthman ibn Hakim, Sayyidina Uthman ibn Hakim al-Ansari, ada salah satu orang yang bernama Sayyidina Uthman ibn Hakim al-Ansari, qala, beliau bertanya, beliau berkata, sa'altu Sa'id ibn Jubair, aku bertanya kepada Sa'id ibn Jubair, an saumi Rajab. Secara khusus, ini hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Aku bertanya kepada Sa'id ibn Jubair tentang puasa bulan Rajab. Wa nahnu yawma idzin fi Rajab. Karena memang saat itu kami berada di bulan Rajab. Kami ingin memanfaatkan bulan Rajab ini untuk kebaikan. Lalu kami bertanya. Faqala, kemudian Sayyidina Sa'id ibn Jubair berkata, sami'tu bin Abbas, aku mendengar dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Yaqulu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi Muhammad itu, yasumu, berpuasa di bulan Rajab. Hatta naqulu la yiftir, begitu banyaknya dia puasa di bulan Rajab sampai kayak enggak berbuka. Artinya hampir sebulan penuh. Tapi suatu ketika, yuftir dan pernah di bulan Rajab tidak puasa, hatta naqulu la yasumu, sampai kami mengatakan Nabi tidak puasa di bulan Rajab. Dari riwayat semacam ini saja, sudah bisa tahu puasanya, Nabi pernah puasa di bulan Rajab. Adapun suatu ketika Nabi ditemukan tidak, atau pernah tidak berpuasa di bulan Rajab, itulah sunnah. Sunnah itu apa? Bermacam-macam sunnah itu adalah sesuatu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, kemudian ditinggalkan. Dan di saat meninggalkan, bukan berarti sunnah kita meninggalkan, seperti kesalahpahaman sebagian orang, sehingga mengatakan kalau sunnah Nabi kadang, kalau memang Nabi pernah melakukan, lalu pernah meninggalkan, ya maka hendaknya kita sesaat meninggalkan, sesaat melakukan. Oh, enggak begitu. Itu salah faham. Jadi sunnah itu diantaranya adalah sesuatu yang pernah dilakukan Nabi, kemudian sesaat ditinggalkan. Bahkan kadang Nabi dengan sengaja meninggalkan itu takut difardukan, diwajibkan oleh Allah. Seperti kisah Tarawih, bagaimana kisah Tarawih. Nabi melakukan sholat di malam hari bulan Ramadan, di hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima Nabi tidak datang ke masjid. Di waktu Tarawih. Sementara sahabat Nabi sudah menanti di hari yang kelima atau yang keempat itu. Di subuhnya, waktu subuh Nabi datang. Aku tahu apa yang kalian lakukan. Kalian menungguku kan? Iya ya Rasulullah. Aku sengaja untuk tidak datang, karena takut nanti diwajibkan kepadamu. Jadi Nabi meninggalkan itu bukan karena sunnah untuk meninggalkan bagi kita. Nah, ini harus paham. Cuman sebagian orang ini, dengan hawa nafsu, karena di matanya, di otaknya sudah urusan bid'ah, bid'ain orang. Jadi difahami bahasanya, berarti harus ditinggalkan. Meninggalkan termasuk bagian daripada sunnah Nabi. Jadi justru di saat Nabi pernah meninggalkan, ini menunjukkan kalau itu tidak wajib. Maka ini Nabi pernah berpuasa di bulan Rajab. Puasa di bulan Rajab dengan puasa yang sangat banyak, sampai hampir sebulan utuh, sampai dikatakan hatta naqulu la yuftir, sampai hampir tidak pernah berpuasa. Hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah taala. Dan juga masih banyak riwayat-riwayat yang lainnya. Akan tapi ketahuilah bahwa seandainya bagi orang yang faham dan mengerti, cukup dengan ini riwayat. Karena majlis kita adalah majlis hadis bersama Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, maka kita cukupkan sampai di sini. Akan tapi kita perlu nyinggung pertang a'immah. Dari hadis ini, para a'immah, imam-imam madhab menjelaskan, puasa bulan Rajab menurut tiga madhab, madhab Imam Abu Hanifata, madhab Imam Asy-Syafi'i, madhab Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, adalah sunnah. Dan sangat dikukuhkan. Bertebaran di dalam kitab-kitab fikih mereka. Hanya menurut madhab Imam Ahmad ibn Hanbal, mengkhususkan Rajab sebulan penuh adalah makruh. Mengkhususkan puasa Rajab sebulan penuh menurut madhab Imam Ahmad ibn Hanbal makruh. Akan tapi kemakruhan ini akan hilang dengan empat hal. Satu, dibolong satu saja dari sebulan? Atau yang kedua, ditambah selain bulan Rajab, hendaknya kita berpuasa untuk menghilangkan kemakruhan. Supaya tidak mengkhususkan bulan Rajab. Misalnya apa? Sebulan Rajab puasa penuh 30 hari. Misalnya kalau Rajabnya penuh, ditambah satu, sudah hilang kemakruhannya. Hah? Yang ketiga adalah, melakukan puasa-puasa yang lain. Bukan empat, tiga. Melakukan puasa-puasa yang lain, kapan saja. Dan bukan harus diiringi dengan bulan Rajab. Pokoknya intinya bagaimana agar tidak mengkhususkan Rajab. Nah, dari sini bisa kita memahami bahasanya. Menurut Imam Ahmad sendiri juga tetap sunnah. Hanya jangan sampai mengkhususkan bulan Rajab sampai tiga hari bulan penuh, 30 hari atau sebulan penuh. Tapi kalau 20 hari, mangga. 20 hari silakan, 25 hari juga boleh. Jadi kemakruhannya bukan mutlak makruh. Makruhnya adalah kalau dianggap sebagai mengkhususkan. Dan makna mengkhususkan sendiri, ternyata bisa dihilangkan makna kekhususan tadi, mengkhususkan dengan hal tersebut. Yaitu dibolong satu hari, atau disambung satu hari setelahnya, atau satu hari saja, atau disambung sebelumnya, atau dilakukan puasa kapan saja. Apa saja. Jadi ada empat ya, berarti empat ya. Yang pertama ada dibolong misalnya. Sudahlah, saya bolong satu saja. Itu menurut mazhab Imam Ahmad. Kalau mazhab Syafi'i, puasa bebas. Tidak ada aturan di sini. Karena memang Nabi pernah berpuasa semacam itu. Dibolong satu. Atau ditambah satu sebelum setelahnya. Atau ditambah satu setelahnya. Atau kapan saja kita puasa selain bulan Rajab. Maka dengan empat ini, maka kemakruhan itu sudah hilang. Ini menurut mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal. Makanya aneh, bin ajaib betul. Kalau tiba-tiba di akhir zaman itu, begitu mudahnya orang menuduh orang lain yang lagi beribadah, lalu dituduh sebagai orang-orang yang melakukan bid'ah. Nah ini yang harus diwaspadai. Karena perpecahan sering terjadi, karena sebagian orang yang terkopoh-kopoh dalam memahami riwayat, tidak mendengar bagaimana para ulama, seolah-olah dia lebih hebat daripada kaum mujtahidin, lebih hebat dari para ulama. Bagaimana empat madhab semua mengatakan semacam itu? Hanya Imam Ahmad bin Hanbal saja, madhab Hanbali, ternyata situ ada keterangan yang mengatakan menjadi tidak makruh jika dilakukan dengan satu, dua, tiga, empat yang sudah disebutkan tadi. Kalau madhab yang lainnya semua mengatakan adalah sunnah. Dan bisa dilihat di dalam buku yang sudah kami tulis itu panjang lebar, di dalam buku indahnya memahami perbedaan para ulama. Agar kita tidak mudah untuk mencaci dan mengolok orang lain. Dan ingat, hadis yang mengatakan larangan puasa bulan Rajab, hadis maudhu, hadis palsu. Tidak bisa dipakai. Di sisi lain memang ada sebagian dari kita suka membawa hadis-hadis yang palsu untuk meningkatkan ibadah, dan itu hukumnya adalah haram dan tidak boleh ikut-ikutan. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja dusta atas nama Nabi, membuat hadis-hadis palsu, maka tempatnya, hendaknya dia menyiapkan dirinya untuk dimasukkan ke neraka jahanam. Baik, ini saja insyaAllah. Kita langsung kepada kitab Riyadhus Shalihin. Yang ingin berpuasa, berpuasa. Ada pun niatnya, niat berpuasa saja. Dalam riwayat lain banyak, nanti lihat. Bulan haram, bulan yang sunnah untuk kita tentukan ibadah-ibadah. Meningkatkan ibadah-ibadah di bulan haram. Seperti halnya peperangan dilarang di bulan haram. Karena menjadi berlipat ganda dosanya, maka kebaikannya pun juga akan ditingkatkan oleh Allah di hari-hari seperti itu. Sebetulnya kalau memahami riwayat hadis-hadis itu, langsung bersandar kepada para ulama, ternyata begitu indah dan mudahnya. Ulama dhadhimin, ulama dahulu. Ulama-ulama yang Masya Allah. Bukan ulama akhir zaman, yang lidahnya penuh dengan kalimat-kalimat kotor. Mencaci, merendahkan orang lain. Yang sangat tidak sesuai dengan manhaj dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama segitu banyak, masa kalah dengan ulama akhir zaman 2 atau 3 4. 4 madhab semuanya jelas semacam itu. Tiba-tiba di akhir zaman ada di mimbar-mimbar, di radio-radio, di selebaran-selebaran bid'ah. Ada apa urusan bid'ah? Apakah adalah kalimat yang lebih indah? Kalimat indah yang perlu kamu ucapkan. Mencaci orang lain dan menuduh bid'ah itu dasar. Menuduh orang berzina saja dosa hukumnya. Menuduh orang minuman keras dosa. Sementara bid'ah adalah lebih gede daripada perzinaan. Bagaimana menuduh orang lain melakukan bid'ah? suruh belajar membaca, tapi ada hujahnya, oh bukan bid'ah ternyata, selesai. Ulama mengatakan soalnya, kalau dia menuduh bid'ah, berarti kita menuduh ribuan ulama menjadi pelaku bid'ah. Dan menuduh bid'ah lebih kecil daripada menuduh orang berzina. Kalau menuduh orang berzina, dicambuk. Dia dicambuk menuduh orang berzina, qadf. Akan tapi ketahuilah, menuduh orang melakukan bid'ah adalah juga lebih gede lagi daripada itu semuanya. Dan itu memecah belah umat. Kalimat bid'ah memecah belah umat. Dan bid'ah sendiri memang memecah belah umat. Cuman permasalahan adalah khilaf di antara para ulama kadang-kadang dimasuk bab untuk mencaci maki dan mengolok-olok. Apalagi sesuatu yang sangat jelas bukan khilaf di sini. Tidak ada khilaf di antara para ulama. Wong yang khilaf saja kadang kita perlu pelan-pelan. Tidak serta-merta mengatakan orang yang berbeda dengan kita sebagai ahli bid'ah. Apalagi sesuatu yang sudah sepakat oleh para ulama dari masa ke masa. Kecuali orang akhir zaman. Kecuali orang akhir zaman. Ahli fitnah. Dan itu sudah satu paket. Membunuh orang Islam. Mengolok orang Islam. Dan nanti itu memang yang dibid'ahkan macam-macam. Memang kita ini diuji dengan hamba-hamba yang memang lidahnya kotor. Ada bid'ah mingguan. Ada bid'ah bulanan. Nanti Rajab bid'ah. Nanti Syakban ada lagi bid'ah. Ramadan ada lagi bid'ah. Hari Raya ada bid'ah nanti. Waduh, habisnya. Ini bid'ah bulanan. Ini bid'ah bulanan. Akhirnya kita harus menjelaskan menjelaskan anti bid'ah bulanan ini. Ribut kita, hidup kita hanya untuk ngurusi orang-orang yang bingung itu. Suruh duduk yang baik. Itu hadis yang jelas. Itu satu hadis ya. Kalau kita baca semuanya, Masya Allah. Ini satu hadis saja kita hadirkan tadi. Nabi berpuasa di bulan Rajab, selesai. Mau apa? Engkau lebih pintar dari Nabi? Kalau engkau berhujah, kan Nabi pernah meninggalkan. Justru di saat meninggalkan, itulah sunnah. Kalau memang setiap meninggalkan harus kita ikuti, maka terawih cuma 4 hari saja di hari pertama. Selebihnya adalah makruh atau bid'ah. Begitu. Tidak. Ulama tidak memahami yang semacam itu. Karena Nabi menghimbau di malam Ramadan hendaknya kita berbanyak untuk melakukan ibadah. Maka para ulama melakukan terawih seterusnya 30 hari. Begitu juga puasa adalah dilakukan di kapan saja adalah baik. Lakukan sebanyak-banyaknya. Kalau Nabi pernah melakukan di bulan Rajab, kemudian pernah tidak berpuasa di bulan Rajab, bukan berarti bulan di puasa Rajab menjadi sesuatu yang makruh, kecuali Nabi mengatakan, dulu aku suruh, sekarang aku larang. Nah itu. Tapi tidak ada pernah larangan dari Nabi SAW. Ada riwayat larangan adalah bid'ah. Jelas singkat ini. Baik, mari kita langsung kepada kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-593. Di bab qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi wa bi'ulumikum fi babil wara'i wa tarki syubhati. Kita sudah hilang kol sampai kepada hadis wa'an abi sirwa'ata bikasri sini al-muhmalati fatihah sirwa'ata wa sarwa'ata dari Abi Sarwa'ah Uqbah ibn al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu dari Uqbah ibn al-Harith annahu tazawwaja ibnatan li Abi Ihab. Ia pernah menikah dengan seorang wanita anaknya Abi Ihab ibn Aziz. Fa'atathu imra'atun, tiba-tiba ada datang seorang perempuan. Datang seorang perempuan. Faqalat, kemudian perempuan itu berkata, Inni qad arda'tu Uqbata. Wallati qad tazawwaja biha. Tiba-tiba ada perempuan ngaku-ngaku. Duh, ini Uqbah nikah dengan seorang perempuan. Duh, aku pernah menyusui Uqbah. Dan aku pernah menyusui istrinya. Berarti saudara sesusuan. Menurut pengakuan seorang wanita tersebut. Faqala laha Uqbah. Kemudian Uqbah di saat ada perempuan yang ngomong begitu. Ngaku bahwasanya dia pernah menyusui Uqbah. Dan wanita tersebut pernah menyusui wanita tersebut. Maka kalau benar menjadi saudara sesusuan. Yang tidak boleh saling menikah. Lalu Uqbah berkata. Ma'a'lamu annaka arda'tani wa la akhbaratni. Ma'alamu annaki arda'tini wal akhbartini. Aku tidak tahu. Atau wal akhbaratni, perempuan itu istrinya tahu. Aba akhbartini kok. Aku tidak tahu kalau kamu menyusuiku dan kamu tidak ngasih tahu akhbartini, kau tidak memberikan tahu kepadaku. Ibu, sudah terlanjur menikah ini. Kamu tidak ngasih tahu sebelumnya kalau kamu menyusui aku. Dan menyusui dia, maksudnya kamu udah ngasih kabar nih. Tapi sudah terjadi pernikahan. Kemudian sahabat tersebut, Farokiba ila Rasulullah, pergi ke Rasulullah SAW. Bil Madinah, di ke Madinah. Fasa'alahu, kemudian bertanya. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW menjawab, kaifa waqad qila, bagaimana? Wong sudah ada orang ngomong gitu. Fafaraqaha Uqbah, kemudian Uqbah mencerai istrinya. Wa nakahat zawjan ghairahu, kemudian wanita tersebut dinikahkan dengan laki-laki lain. Rawahu Al-Bukhari, hadis riwayatkan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Di sini ada bab masalah hukum menyusui. Hukum menyusui, saudara sesusu adalah seperti saudara, tidak bisa saling menikah. Dan hati-hati dalam hal ini. Kalau Anda menyusui anak tetangga, maka harus Anda catat. Anak tetangga Anda adalah anak susuan Anda. Tidak boleh menikah dengan anak Anda. Cuma itu ada catatan. Yang pertama adalah anak yang disusui adalah belum sampai usia 2 tahun. Belum lewat 2 tahun. 2 tahun ke bawah. Kemudian susuannya tersebut adalah 5 kali susuan. Artinya sekali susuan, kalau seorang ibu menyusui seorang anak, kemudian dia melepas-lepas dengan dirinya sendiri, itu satu. Disusui lagi, melepas-lepas sendiri, dua. Disusu lagi, kalau sudah 5, maka itu susu 5 susuan, khamsu radu'at harrimna. 5 susuan, itu yang menjadikan dia itu mahrum. 2 tahun, di bawah 2 tahun, dan 5 kali susuan. Maka itu menjadi saudara sesusuan. Dan itu kalau anak laki-laki yang Anda susui, wahai ibu yang soleha-soleha, maka anak tersebut seperti anak ibu. Menjadi mahrum. Tidak batal wudu di dalam madhab kita Imam Syafi'i. Urusan membatalkan wudu adalah madhab kita. Tidak batal wudu kalau bersentuhan. Dan dia seperti anak. Tidak boleh Anda menikah dengan dia suatu ketika nanti. Dan anak Anda pun tidak boleh menikah dengan dia. Karena dia seperti anak, tapi ini adalah mahrum sesusuan. Satu. Kemudian kedua adalah, jika ternyata ada di antara kita, kok punya masalah yang semacam ini? Sudah menikah dan punya anak, kok terbukti kalau itu adalah anak susuan? Sesusu, saudara sesusuan, makanya hendaknya segera mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sedalam apapun cinta itu, mungkin sudah saling mencintai, punya anak 1, 2, 3, 4. Pernah terjadi ini seorang alim besar di negeri Arab sana, masalah susuan ini. Menikah suami istri sampai punya anak 2, 3, atau 4, atau 5. Akhirnya, sang suami itu ingat. Ngomong kepada istrinya. Aku pernah disusui oleh seorang ibu di pinggir gunung sana. Dan aku perkirakan umurnya sudah tua. Aku ingin membawa ibu itu ke kota sini. Agar aku bisa memuliakan beliau, karena apapun bentuknya, beliau telah menyusuiku. Akhirnya sang istri mengizinkannya. Setelah sang istri mengizinkannya, didatangkanlah sang ibu. Setelah sampai di situ, sang ibu itu melihat istrinya. Ada tanda, loh, kamu siapa? Menyebut namaku adalah begini. Engkau pernah aku susui bertahun-tahun. Engkau pernah aku susui. Kemudian setelah itu, sang suami mencari bukti. Benarkah semacam itu? Ternyata benar. Sang istri pernah disusui oleh wanita tersebut. Sang laki-laki juga pernah disusui. Dia masuk kamar berhari-hari. Masuk kamar, dia bingung dia bagaimana harus pisah dari seorang istri yang sangat mencintai dan diberi oleh Allah anak. Dia tidur, dia tidak keluar dari kamarnya. Dia bingung, dan dia ngerti tidak akan mungkin melanjutkan pernikahan karena memang satu susuan. Tidak mungkin. Akhirnya, didengar oleh sahabatnya yang alim juga, dikirimi surat bahwasanya, engkau tidak usah begundah. Apa yang kau lakukan tidak dosa. Karena kamu tidak tahu. Itu seperti orang lagi puasa di siang hari bulan Ramadan. Kemudian lupa makan. Serahkan semuanya kepada Allah dan tinggalkan istrimu. Kemudian laki-laki. Dan aku punya seorang adik yang sangat soleha. Aku ingin nikahkan dirimu dengan adikku. Adapun istrimu, bekas istrimu, jangan khawatir. Aku yang akan menikahinya. Kemudian dia. Jadi akhirnya terbebaskan urusan ini. Harus berani meninggalkan, karena ini haram. Kalau sudah pernah menyusui satu susuan, haram. Pernikahan langsung terpisah. Kalau diketahui, terbukti dengan benar, maka ini adalah terpisahkan secara otomatis. Tidak bisa dilanjutkan. Kalau dilanjutkan, masih bab zina. Sekarang negara ini, negara memang macam kerusakan. Sampai ada kakak adik pengen dinikahkan dan sebagainya. Ini luar biasa. Susuan saja dijaga. Kakak adik dinikah, pengen nikah dan sebagainya. Kakak adik melakukan hubungan yang Masya Allah. musibah dan tidak akan sah pernikahan. Bahkan suatu ketika adalah seorang menantu dengan mertua. Hawa nafsu syahwat. Seolah-olah tidak ada lagi tempat melampiaskan syahwat yang benar, yang halal. Ini kejadian. Seorang menikah dengan seorang wanita. Tidak lama ibunya meninggal dunia. Dan laki-laki tersebut punya, dan ibunya itu punya anak perempuan yang sudah gede. Setelah ibunya meninggal dunia, menikah dengan anak sang istri. Innalillah. Yang mengherankan adalah orang satu kampung kok diam saja. Ini kejadian. Ustadznya tidak pernah melarangnya dan sebagainya. Kalau kejadian ini sudah, kadang-kadang menikah, kalau memang menikahnya adalah di tempat yang, apakah catatan sipil atau yang lainnya. Kadang-kadang mereka menikah di tempat yang jauh dan tidak ngomong kalau itu adalah saudaranya, atau ibundanya, atau anaknya. Biar dinikahkan di mana, setelah dapat surat. Surat tidak menjadikan halal haram. Yang menjadikan halal haram adalah akad yang sesungguhnya itu. Ada yang semacam ini, Masya Allah. Ini problem musibah. Masalah mahram. Akan tapi yang harus ketahui lagi, yang ketiga. Jika tiba-tiba ada orang datang kepadamu lalu berkata, kamu dengan suamimu adalah saudara sesusuan. Apakah harus dipercaya? Ini bab fikih lain lagi. Nanti enak saja ada orang ingin memisahkan, ada seorang perempuan di setting, suruh nangis-nangis, datang, Luna, kamu kan anakku semua, pernah aku susui, kamu berdua. Apakah bisa langsung dipercaya semacam ini? Nah, ini baru pembahasan ahli fikih. Di dalam mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal, memang jika ada tanda-tanda ketulusan, ibu yang selama ini baik, kenal, iya, orangnya soleh, iya. Tapi kalau orang asing, ngomong begitu, gak bisa. Menurut mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Kalau menurut mazhab kita Imam Syafi'i, harus ada bukti saksi dari 4 perempuan. Yang mengatakan, iya benar, ini adalah saudara sesusuan. Menurut mazhab Imam Abu Hanifata adalah, 1 laki-laki, 2 perempuan. Kurang lebih sama, bisyahidai adlin, cuman dalam hal susuan ini adalah urusan perempuan. Karena laki-laki tidak bisa melihat seorang perempuan menyusui. Baik. Kemudian, mazhab Malik adalah sama kurang lebihnya adalah mazhab Malik adalah dengan 2 perempuan. Cukup dengan 2 perempuan. Ini adalah khilaf di antara madhahib. Tidak boleh. Asal percaya saja, nanti berantakan. Semua orang ingin rusak rumah tangga. Nanti, oh, kamu saudara sesusuan. Nah, ini harus ada semacam itu. Kemudian, apa yang terjadi di sini adalah bab hati-hatinya orang. Ini babnya waro. Dikasih tahu oleh seorang perempuan. Tidak mendatangkan saksi yang lainnya. Ngadu kepada Nabi dan Nabi pun tidak mengatakan kamu cerai, tidak. Sehingga dipahami para ulama, ini khilaf para madhahib, ulama madhahib itu dari hadis macam ini. Cerdas mereka. Ini dalam hadis ini Nabi bukan memerintahkan untuk mencerai. Hanya Nabi pun sudah dikatakan begitu. Artinya mungkin benar, mungkin tidak. Tinggal sekarang bagaimana kehati-hatianmu. Lalu pulang ke rumah, dia mencari istrinya, takut itu adalah sesuatu yang haram. Pun istri masih bisa mencari yang lainnya. Dan dia pun bisa menikah dengan yang lainnya. Ini bab hati-hati, warok. Imam An-Nawawi memasukkan ini adalah, mengajari kita itu, warok bukan urusan makan saja. Ternyata dalam urusan pernikahan. Pernikahan. Sekarang apalagi fitnah ini, fitnah akhir zaman ini, nikah kontrak ini, na'udzubillah. Kawin kontrak, na'udzubillah, itu zina yang dikemas dengan bahasa Islam, dan itu lebih busuk daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan berzinaan itu. Jadi sekarang ada kawin kontrak mulai tersebar, nih, akidah yang mencaci maki Sayyidina Umar bin Khattab dan sebagainya. Bahkan dibela. Bahkan salah satu di antaranya melakukan pembelaan. Kawin kontrak itu adalah kawin dengan masa. Seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Dan dilakukan boleh tanpa saksi. Dan tanpa wali. Ini kan sebenarnya zina pakai bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau saya ketemu dengan seorang perempuan misalnya, wahai perempuan, nikahkan dirimu kepadamu. Lalu seorang perempuan, aku nikahkan dirimu kepadamu dengan 10 ribu, 2 jam, atau 3 hari, atau 4 hari. Aku terima. Enggak ada saksi di kamar. Wah, hancur semuanya di dunia ini. Jadi itu akidah. Dan dibela. Jadi kalau kaum Syiah itu mengatakan mut'ah tidak, mut'ah dibela. Bahkan dalam pembelaannya kami baca, membela. Orang ahli sunnah itu juga yang paling sering mengatakan mut'ah, kawin kontrak itu. Wong baru akad nikah kok baca surat taklik. Nah, taklik itu bukan mencerai. Surat taklik kan ada? Jadi menunjukkan hujah, dia adalah gak paham. Jadi hujahnya ini yang disampaikan justru menunjukkan kalau mereka mengatakan mut'ah itu ada. Jadi mengatakan bahwasanya, ini orang ahli sunnah. Wong habis nikah kok langsung, jika suamiku tidak ini maka akan tercerai lo. Ini bukan mencerai. Ini adalah justru menjaga seorang perempuan agar tidak dizalimi oleh seorang istri. seorang suami. Kalau suami tidak melanggar, tidak misalnya kalau 2 bulan berturut-turut tidak beri nafkah dan sebagainya, awas ya, seorang istri akan mengajukan ke mahkamah, lalu memberikan uang untuk meminta cerai, kholo, nanti terceraikan. Dan bukan langsung tercerai seperti itu. Dan bukan merencanakan untuk mencerai setiap seorang suami, na'udzubillah. Tidak. Akan tapi ada. Dan na'udzubillah, itu adalah zina hukumnya. Jadi kawin kontrak adalah zina. Dan tidaknya semua orang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada di antara kaum ahli sunnah yang jamaah, karena tidak mengertiannya mungkin dibohongi oleh orang yang berjubah, orang yang berimamah, termasuk anak-anak gadis yang dibohongi, sementara di saat syahwatnya banyak, syahwatnya tumbuh, kemudian dia belajar dalam halaqah yang khusus, orang yang kelihatannya khusyuk, mungkin kalau ngomong nangis, bahasanya enak, lalu menasihati, sudahlah kamu lakukan kawin sesaat saja, selama kamu di kampus saja, agar kamu tidak terjebur dalam haram. Gimana ceritanya ya syekh? Ya imam? Caranya sudahlah. Kamu nikahkan. Aku nikahkan diriku kepadamu, wahai pacarku. Kacau lagi tambah. Selama kuliah, setelah kuliah bubar. Itu. Ini masalah pernikahan-pernikahan yang. Jadi ini Imam An-Nawawi mengisyaratkan. Dalam urusan pernikahan harus hati-hati. Sehingga di dalam mazhab Imam Syafi'i dalam pernikahan termasuk yang paling ketat. Imam Syafi'i masalah al-budu', masalah pernikahan, urusan nikah, Imam Syafi'i sangat hati-hati. Di dalam mazhab Imam Abu Hanifah tanpa seorang wali pun sah, tapi harus ada saksi. Di dalam mazhab Imam Malik rahimahullah telah sah dengan wali biarpun tanpa saksi. Tapi di dalam mazhab Imam Syafi'i lengkap, harus ada wali, harus ada saksi. Harus ada wali, harus ada saksi. Akan tapi mazhab Imam Abu Hanifah, biarpun mengatakan tidak ada saksi, tapi harus ada wali. Di dalam mazhab Imam Malik rahimahullah ta'ala, biarpun tidak ada saksi, tapi wajib isyhar. Wajib diramaikan. Gak pakai saksi, gak apa-apa, tapi harus ada isyhar diramaikan. Ini telah menikah dan sebagainya. Baik, ini. Dan jika ada orang, pendidikan sebetulnya ini, pendidikan agar kita berhati-hati urusan pernikahan, dan hati-hati, jangan sampai kita main-main urusan pernikahan. Karena untuk mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menjadi keturunan yang mulia, keturunan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mencintai Allah dan Rasulnya. Baik, ini adalah hadis yang pertama tentang berhati-hati dalam urusan pernikahan. Sampai ternyata harus dipisah. Padahal sudah saling mencintai. Punya anak mungkin. Seperti ceritakan tadi, punya anak, sudah punya anak 5. Akan tapi harus pisah demi mengikuti patuh kepada pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ihab bi kasril hamzati wa aziz fatil aini wa bi zai mukarrarah aziz. Wa anil Hasan ibn Ali, diriwayatkan dari Sayyidina Imam Hasan ibn Imam Ali radhiyallahu taala anhuma qala hafidtu min Rasulillah, aku menghafal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da ma yaribuk ila ma la yaribuk. Boleh yuribuk, boleh yaribuk, dan yaribuk lebih fasih. Dak tinggalkan ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang membuatmu ragu untuk mengambil sesuatu yang sudah tidak ada ragu lagi. Ini ragu halal atau haram? Kayaknya halal, kayaknya haram. Halal, haram. Ini pasti halal, ambil yang pasti. Pekerjaan pun demikian. Pekerjaan di situ gimana? Waduh, pekerjaan sih kayaknya halal, cuma di dalamnya kayak ada ragu. Ambil yang jelas. Sebelumnya dengan keyakinan yang semacam itu, dengan ngambil pilihan tepat semacam itu, pasrah kepada Allah. Maka akan ditolong oleh Allah. Sekarang kadang-kadang urusan mencari gaji, mencari uang yang 1 juta sebulan saja sampai meninggalkan Allah. Rela melakukan keharaman. Mulai dari meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat. Sampai mungkin harus membuka aurat. Hanya untuk mendapatkan 1 juta atau 600 rupiah. Apa yang dicari dari itu semuanya? Nafkah untuk mencari ridha Allah. Akan tapi jika kau cari dengan melanggar Allah, Allah akan murka. Dan mungkin pahalamu tidak sebanding dengan dosa yang engkau lakukan. Orang sering terbiasa dengan kebaikan lalu dibarengi dengan dosa. Bisa saja kebaikannya itu akan terhapus dengan secuil dosa yang dilakukannya. Sehingga ia tidak akan mendapatkan apa-apa dari kebaikan tersebut yang tersisa di hadapan Allah. Nah, di saat menghadap kepada Allah, yang tertinggal adalah dosa-dosanya. Hadis Hasan Sahih. Wa manahu utruk ma tashukku fihi. Tinggalkan yang engkau ragu. Khutma la tashukku fihi, dan menujulah kepada sesuatu yang kau sudah tidak ragu lagi. Di dalam halal haram. Warung, ada dua warung, lapar. Harus cari tanda-tanda ini. Ini kok tidak ada tanda-tanda. Ini termasuk misalnya tanda-tanda mungkin mulai dari yang menjual adalah menutup aurat, ada lafad-lafad agama, lafad Allah, bismillah, ada tanda-tanda. Jangan asal masuk saja kalau makan hanya ngurusi perut, na'udzubillah. Ini ada orang yang sebetulnya urusannya dengan iman di dalam hatimu, wahai hamba Allah. Ini urusan keimanan di dalam hatimu kepada Allah. Kalau engkau masuk warung, asal masuk warung saja, itu yang dipertanyakan adalah hatimu. Mana urusanmu dengan Allah? Harus ada tanda-tanda. Kalau engkau sudah menemukan tanda-tanda, ini lebih islami, insya Allah lebih dekat kepada Allah. Biarpun ternyata dihidangkan babi itu bukan urusanmu. Yang penting di alam secara lahir, Anda harus melihat tanda-tanda itu. Warung berjajar. Kita rewel dengan anak-anak. Kalau beli warung, harus ada tanda-tanda. Kalau tidak ada tanda-tanda, tidak akan makan kita. Ada tanda-tanda yang jual seperti apa, ininya, ini. Ada tanda-tanda. Tanda dekat kepada Allah, tanda dekat kepada agama, tanda halal harus ada. Jangan asal makan saja, tidak. Berarti Anda tidak hati-hati urusan halal haram. Apalagi sudah jelas-jelas ada tanda-tanda sesuatu itu adalah haram. Ada tanda-tanda haram masih saja diambil. Ini adalah permasalah. Jadi urusan belanja, beli makanan dan sebagainya. Jangan hanya makanan itu, oh keren. Ini biasanya orang-orang yang sok gaya action, kelas menengah ke atas, yang belanja, yang makan di situ adalah orang-orang kaya. Yang urusan makanan kok hanya urusan action gaya. Sehingga masuk rumah makan tidak pernah peduli. Bahkan harus kita tingkatkan tingkat keimanan, kita lebih senang kepada orang yang dekat dengan, ada hubungan dengan kita. Ada hubungan dengan kita. Misalnya apa? Ada kekerabatan. Ada orang itu adalah orang yang biasa berbuat baik. Misalnya ada rumah makan dua. Baik semuanya. Yang pertama dan yang kedua. Cuman kita tahu yang kedua itu adalah orang yang dermawan, suka bantu fakir miskin dan sebagainya. Maka Anda belanja ke situ sudah ada nilai untuk membantu mereka. Biarpun ternyata kurang enak makanannya. Tapi Anda sadar bahwasannya ini orang dermawan ini. Orang suka berbuat baik ini. Anda pilih, itu iman. Makanya kami agak sedikit marah urusan air. Sudah ada indikasi ini, sudah ada penjelasan. Air ini airnya tetangga lebih penting, lebih bagus daripada air yang ada baunya Yahudi. Lah kok masih memilih air yang ada bau Yahudi itu ada apa urusan air? Kalau urusan mesin perang, ya mungkin kita harus beli. Kita boleh membeli miliknya orang Yahudi, alat-alat perang, untuk memerangi mereka, karena mereka merangi kita misalnya. Atau anak untuk bersaing dalam teknologi, kita ambil teknologi mereka, untuk bersaing dengan mereka, iya. Tapi urusan air dan susu, sudah dikasih tahu merek itu adalah milik Yahudi, kenapa kamu masih membelinya? Milik susu tetanggamu, tidak hanya kau beli itu. Tetanggamu, hukukul jiran, haknya tetangga, haknya kau muslimin. Ini loh belajar itu ya kayak begini, ini belajar itu harus ngerasakan. Harus sadar di hati, bukan belajar itu hanya senang wajib majlis, rame, pulang-pulang. Minumannya masih tetap aja, mau minuman apa itu? Hah? Minuman Yahudi akan ditaruh di tangannya. Mohon maaf ini masalah keimanan, kita harus gugah hati ini. Biarpun tetanggaku memusuhiku, dia adalah orang beriman, dia hakul jiran. Tapi dia jual air, saya akan beli air tetanggaku. Maksudnya orang yang agak seagama denganku. Ini iman. Kalau seandainya umat Islam punya kecemburuan yang semacam ini, Masya Allah. Apalagi produk-produk kafir ini, produk Yahudi ini, semua keuntungan itu ada berapa persen akan digunakan untuk memerangi orang-orang yang ada di Palestina sana. Jadi sudah dibahas oleh para ulama dan dilacak dan itu benar. Tidak usah kita mencari-cari lagi. Dengar informasi, selesai. Kalaupun Anda masih belum yakin, masa iya? Cukuplah kita masuk bab mahrok, kata Imam Nawawi. Kalau sudah disuarakan semacam itu, coba, anggap saja, engkau tidak tahu, itu produk memang lisensi dari negeri kafir sana. Amerika, atau Israel, atau mana. Lisensi dari sana. Atau, pokoknya ada dari sana arahnya. Kemudian ada produknya tetanggamu yang jelas dia adalah anaknya Pak Haji Fulan dan anaknya Ustadz Fulan atau hatinya orang yang punya iman tidak akan memilih yang tadi itu. Karena ini asing bagi saya. Ini loh yang harus saya pilih. Ya ngurusi minuman saja kok susah. Akhirnya, wah enggak enak memang. Ini lebih enak. Kadang belum tentu ada minuman tetangga kita yang lebih enak. Wah susunya pun susu yang mereka buat pun adalah juga ngambil susu di tetangga kita kok. Itu mereka hanya membawa perusahaan kemudian membuat di Indonesia, bahannya juga dari negeri kita, susunya dari susunya kita, cuman diolah oleh mereka, dipasar oleh mereka, penghasilannya adalah untuk merangi umat Islam. Jangan main-main urusan minuman. Justru yang paling berat urusan yang sepele itu, yang tetangga kita punya, yang saudara kita punya. Kalau urusan mobil bagus, bagaimana mobil bagus produk Yahudi? Untuk apa kau beli mobil ini yang bagus? Untuk bisa bersaing saya. Sebab saya harus pulang pergi ke Jakarta untuk berbisnis. Bisnis saya adalah untuk dakwah. Nah, kalau pakai mobil yang terlambat, kamu akan ketinggalan nanti. Teknologi, alat untuk rekam atau itu video dan sebagainya. Kita pakai miliknya produk Yahudi. Tapi apa? Untuk membuat satu program yang bisa mengalahkan mereka. Ini lain cerita. Tapi urusan minuman, susu, permen dan sebagainya, ada apa? Kenapa lidah kita biasakan dengan Yahudi? Mohon maaf ini harus sedikit keras dalam hal-hal semacam ini. Kita harus punya kecemburuan. Ini bab warok. Kadang dilatah begitu saja. Kadang-kadang memang kita mengingatkan bahasa halus, Bapak, ke depan tidak usah beli pakai ini. Ada orang minta doa pakai begini, berarti ini ngajinya ngantuk, ini tidak pernah ngaji dengan buya, dengan benar ini. Pada ngerasa sudah disimpan, sudah dilimpet ini. Airnya sudah dimasukkan ini. Coba yang sadar, wahai iman. Ini makna, jangan dianggap sepele hal ini. Ini ada urusannya dengan apa yang ada di dalam hatimu. Berbeda kalau kita dikasih air-air produk Yahudi, dikasih sama orang. Tidak pernah saya tolak. Karena orang mengasih, sebab airnya, zatnya adalah halal. Cuman sambil mengingatkan nanti. Kalau bisa jangan, yang ini lagi ya, suatu ketika. Kita minum, tidak ada masalah. Karena orang memberi, karena mungkin dia tidak tahu. Tapi yang setiap hari ngaji, setiap ahad ngaji itu. Katanya mendengar radioku. Katanya hobi dengan Al-Bahjah dakwah, tim dakwah. Loh, kok masih begitu urusan minumannya, urusan susunya? Ada apa? Kita perlu sedikit kencangnya sedikit. Ini masalah keimanan, jangan dianggap sepele. Baju saja kok harus merek kafir. Merek tetangga kita aja itu pinter-pinter, bagus-bagus. Mana ini harus kita berusaha yang sama seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah wa an Aisyah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata, kana li Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala hulamun yukhriju lahul kharaja. Sayyidina Abu Bakar punya anak, punya budak laki-laki yang mengeluarkan kharaj. Kharaj itu begini. Ada budak itu yang memang diberi tugas untuk keluar nanti sambil bekerja bebas, akan tapi setelah itu memberikan sesuatu. Waktu itu masih ada perbudakan. Jadi keluar, bekerja, kemudian setelah itu memberikan. Bahkan Abu Bakar ya'kulu min kharaji. Dan biasa, Sayyidina Abu Bakar itu makan. Jadi budak yang dirawat oleh, ya dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian setelah itu pulang bekerja, ngasih duit ke Abu Bakar. Biasa kebiasaannya, kau boleh keluar, bebas, apa ya? Wahai budakku, bebas kau. Biar nyaman, tidak terikat, tapi nanti pulang bawa duitnya. Bekerja yang, ya. Dimakan oleh Sayyidina Abu Bakar biasa. Faja'a yauman bi syai'. Suatu ketika datang dengan sesuatu makanan atau apa saja, uang atau apa. Fakala minhu Abu Bakar. Kemudian dia kabar Sayyidina Abu Bakar seperti yang saya makan, dimakan. Apa yang diberikan oleh budaknya dimakan. Faqala lahu lahulam, kemudian budak tersebut ngomong, "Tadri ma hadza?" Kamu tahu wahai Abu Bakar, apa yang aku berikan tadi? Faqala Abu Bakar, "Wa mahu?" Apa maksudmu? Qala kuntu takahantu. Aku itu dukun. Oh, dukun. Sekarang dukun macam-macam. Kayaknya pakai istilah ruqyah. Dukun. Dukun beneran nih. Maksudnya dukun. Betul. Sekarang ada ustaz menyamar. Dukun nyamar jadi ustaz. Zaman sekarang zaman rusak. Takahan tu aku dukun. Li insanin fil jahiliyati. Untuk orang-orang. Jadi ya dia berbohong dengan ilmu perdukunannya. Sokman suruh tahu. Kan. Datang banyak. Dan memang sekarang orang bingung. Ada batu penyembuh segala macam. Ada anak-anak. Dan kalau memang sekarang itu orang pada pusing. Kalau model beliau itu dikerumuni. Dulu di Jawa Timur ada ribuan orang datang. Sampai ngantri itu. Ya, ajibnya itu adalah dia adalah sarjana-sarjana itu. Orang-orang pinter itu di kampus. Cerdas-cerdas. Kamlot itu. Ngantri. Mau ngambil airnya, apa itu airnya orang aji. Air bukan orang yang tidak ahli sholat, bukan orang air ahli ibadah lalu didoain begitu, bukan. Ya kan pernah yang menemukan bahasanya di sebuah pelosok di gang, di rumah sempit begitu, ternyata ada mobil-mobil mewah. Ada apa mobil mewah ini? Itu ada pejabat pengen apa gitu, tidak tahu. Wajib, wajib. Ini datangnya ke dukun-dukun. Pejabat yang enggak benar, yang benar juga ada. Nah ini, akhirnya apa? Wa ma'uksinul kahanata. Sementara saya bukan dukun beneran, ya, dukun bohong saya itu, ngomong ke Abu Bakar. Saya itu dukun bohong, ya pura-pura dukun, pura-pura bisa. Ila anni khadda'tu, cuman aku tipu saja. Aku bohongi dia, seolah-olah aku tahu ini. Oh, kamu begini ya, kamu harus ini. Di rumahmu ada begini. Di rumahmu, di pojok rumahmu ada jinnya dua. Yang satu namanya ini. Wah ini kan kerjaannya dukun, hayal. Rukiah pun sekarang masuk bab dukun. Kamu ada jin 5.000. Sudah mulai dukun. Diikuti jin 5.000. Ya serem. Neh-neh. Jangan bohonglah ahli rukiah. Rukiah itu sederhana. Membaca ayat suci Al-Quran. Selesai jadi usabat kesembuhan. Gak usah pakai tambahan. Dan kadang-kadang tidak malu ngomong begitu. Itu. Buya, keluar ular dari mulutnya. Disamakan dengan yang lainnya kita ini. Keluar ular. Tidak pedenya keluar ular. Ngomong keluar ular dari mulutnya. Cuman kita tidak enak. Kasihkan saya ularnya. Ngomong itu. Dan memang dukun. Pernah suatu ketika ada satu orang yang begitu. Cerita. Ini dukun-dukun ustaz. Dari Jawa Timur kan pakai gelar Gus biasanya. Karena belum tua. Cerita dengan game ini. Cerita-cerita. Saya itu dititipi sama orang. Orang pada enggak kuat, punya keris, di rumahnya berantem, anaknya pada sakit semuanya. Akhirnya saya terima, saya sering berantem setiap hari itu, keris itu. Jadi dengan itu kalau sudah berantem, hampir setiap hari itu si sakit ini. Wah ini, saya paling senang yang aneh-aneh. Gus, kalau Gus enggak kuat biar saya pinjam, saya simpan itu yang suka berantem. Oh sudah saya serahkan ke orang lain, wah ya habis hilang. Giliran saya tantang mana, saya senang, acib ada keris gulung, acib ya. Asing ya, keris gulet itu. Wah ini bisa jadi tontonan anak santri nanti itu. Sudahlah jangan berhayal ini. Jangan dukun. Dukun depan dukun mungkin bisa-bisa sesuai. Kenapa? Sama-sama aku berbohong. Nah, kalau sama ustadz ya lain, jangan dukun. Ya. Mana? Biar saya simpan nanti. Oh sudah saya berikan ke orang. Tidak enak saya lanjutkan. Orang ini di mana tak cari. Nanti gulet tambah tidak enak. Ini ada ustadz dukun. Oh macam-macam ini. Ustaz dukun ini, takah hantu. Enggak ahlinya, wah ini macam-macam. Nanti wah Nabi Muhammad bawa, no. Aku ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai suatu ketika dengar di mana? Di depan kita sedang ngomong. Saya itu kalau ziarah Nabi Muhammad langsung masuk ke kubur Nabi, ngobrol dengan Rasulullah. Wah bubar, saya enggak ke situ lagi, sudah. Hebat orang Indonesia ini. Ngobrol dengan Rasulullah, masuk ke kubur langsung ngobrol dengan Rasulullah. Innalillah. Yang heran itu percayanya itu. Orang masih percaya dengan orang begitu. Tinggalin orang model begitu. Subhanallah. Lah ini dia bohong. Enggak ngerti ilmu pedukunan, dukun, bohong. Wa atani bidzalika hadzal ladzi akalta minhu. Kemudian aku diberi hadiah wahai Abu Bakar, lalu tak berikan kepadamu. Jadi Abu Bakar dikasih begitu. Jadi itu hasil dukunmu kau berikan kepadaku tadi. Fa adkhala Abu Bakar yadah. Kemudian Abu Bakar masukkan mulutnya, tangannya ke mulutnya. Dikeluarkan tadi. Sampai muntah. Faqa'a. Kemudian sampai dia muntah. Faqa'a dia memuntahkan kulla syai'in fi batnihi. Yang ada di perutnya mau dikeluarkan semuanya. Biarpun cara membersihkan memang tidak ada semacam itu. Kalau orang makan sesuatu yang memang itu haram kan cukup istighfar saja ya. Karena makannya tidak tahu ya. Karena misalnya kita akan terlanjur makan babi. Leb-leb-leb sate babi. Setelah selesai dikasih tahu sama orang. Tadi yang aku berikan tadi bukan kambing, tapi babi. Saya pakai kopiah hitam itu, kopiah putih pinjam miliknya tetangga. Saya itu orang bukan Islam. Oh, astagfirullahaladzim. Ya ini. Cukup istighfar sebenarnya selesai. Cuman sebagian ahli warok sampai dikeluarkan, dimuntahkan. Faqa'a. Muntahkan. Al-kharaj, namanya kharaj syai'un yaj'aluhu ala abdihi, yaj'aluhu sayyid. Kharaj itu adalah sesuatu yang sudah dijadikan oleh seorang tuan. Maksudnya ada kesepakatan dari tuan. Tuan atau pemilik budak ala abdihi kepada budaknya, yu'addihi kulla yawmin, yang dibayarkan setiap hari, wa baqi kasbihi yakunu li'addi, kemudian sisanya adalah untuk, wa baqi kasbihi, sisanya adalah untuk budak. Jadi tadi, budak suruh kerja. Kamu kerja ya, bebas. Tapi, 10.000 kau berikan kepada saya. Kalau kamu dapat duit lebih, duit untuk kamu. Seperti itu. itu kharaj. Wa nafi. Nah, Sayyidina, ini masalah ikhtiyat, hati-hati. Biarpun kita tidak harus memperlakukan orang seperti itu. Misalnya ada, memang kita kadang-kadang ada. Lah ini ustadz yang salah faham, ada yang nyiksa. Ada orang makan haram harus dimuntahkan semuanya. Muntah itu udah enak, susah, berat. Aduh, nangis saya telanjur makan daging babi ini, bagaimana ini? Ya, San. Kamu tahu enggak? Enggak tahu. Ya, kalau enggak tahu, berarti seperti halal. Kalau kamu tahu masih makan haram, lalu bagaimana tobat saya? Istighfar selesai. Karena kamu tidak dosa. Apa harus saya keluarkan? Tidak harus dikeluarkan. Kalau keluarkan bagaimana? Ya kalau bisa, tapi jangan nyiksa dirimu. Ini biasanya pembimbing-pembimbing yang berlebihan, itu ya salah. Orang tato disetrika. Ini kan aneh-aneh. Orang tato setrika, preman setrika. Siapa yang nyuruh setrika ini? Ini ada sebagian ustaz, fatwanya bela ilim tanpa ilmu. Tato disetrika. Setrika itu ngapain sih? Apakah setrika itu menghilangkan? Tidak. Setrika itu menumpuk tato dengan tato, tato dengan bekas luka. Enggak akan merubah itu semuanya. Aneh-aneh orang. Orang tobat suatu ketika suruh ngerendam. Tobat, ada orang ngerendam tempat dingin. Akhirnya kapok, saya tidak mau tobat lagi. Dia paling takut dengan air. Ada aneh-aneh, tobat harus gini. Tobat ada bimbingan dari Nabi SAW. Bahkan orang tobat mau hijrah itu dimudahkan dalam segalanya. Jangan dipersulit. Orang tobat itu kan orang imannya masih lemah. Mau berubah. Diringankan seringan-ringannya. Malah dibebani dengan macam-macam. Ini adalah pembimbing misalnya. Kalau orang tobat ingin jali kembali kepada Allah, jalan yang benar, diringankan seringan-ringannya. Sampai dia nyaman dalam beragama itu. Dia nyaman dalam mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan diberatkan dengan ini, itu, dan sebagainya. Nah, ini kepada Allah. Istighfar, menangis tengah malam. Itu luar biasa. Nah, tobatmu harus puasa 40 hari. Ramadan saja belum sempurna saya. Puasa 40 hari, bagaimana ini? Ketambahan puasa mutih lagi. Wah, ini kacau lagi ini. Enggak boleh makan kecuali nasi. Makan yang enak. Macam-macam orang aneh-aneh. Kemudian wa annafi anna Umar bin Al-Khattab dari Nafi dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kana fardhal muhajirina al-awwalina 4000. Jadi orang-orang muhajirin di dalam peperangan itu mendapatkan pembagian rampasan perang 4000. Wa farada li ibnihi 3000 tapi wa 500. 3000 wa farada li ibnihi 3000 wa 500. Akan tapi anaknya sendiri diberi 3500, yang lain 4000, anaknya diberi 3500. Padahal anaknya Sayyidina Umar bin Khattab juga orang muhajirin, mestinya mendapatkan 4000. Faqila lahu, kemudian ada yang bertanya, huwa minal muhajirin, ya Sayyidina Umar. Anakmu Abdullah bin Umar itu juga termasuk orang muhajirin. Kenapa kau bedakan? Kenapa kau beri lebih sedikit? Falima naqastahu, kemana kau kurangi? Kenapa kau kurangi? Padahal dia muhajirin, mestinya anakmu jika mendapatkan 4000. Innama hajara bihi abuhu. Kalau anakku ini menjadi orang muhajirin, ahli hijrah karena aku yang membawa. Yaqulu laisa huwa kaman hajara bi nafsihi, yang dibawa bapaknya tidak seperti yang hijrah dengan sendirinya. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam bab itu akhirnya terlintas diri kita, keluarga sendiri. Anaknya kiai, anaknya ustaz ini kan maksudnya. Kadang-kadang terlintas, kemarin kita ingatkan anak-anak yang punya pondok dan sebagainya, gimana cara makanmu anakmu itu? Ini berat. Makan barang yang dikirim orang ke pondok ini bukan semuanya adalah untuk anak kita. Ini paling hati-hati. Awas. Anaknya makannya lebih. Dan paling berat itu ternyata rumahnya kiai. Semoga Allah menjaga semuanya. Paling berat rumah kiai. Kalau saat ini kiai punya rumah, perumahan sebelah atau ini, enggak ada orang datang, kalau ada barang langsung masuk pondok. Kalau datang ke sana pasti untuk sang kiai. Tapi kalau rumahnya di dalam pondok ini, kadang-kadang sesuatu yang hendaknya diberikan untuk pondok masuk rumahnya sang kiai, ini problem besar. Ayo. Adalah orang memberinya bukan untuk anaknya, untuk anak pondok semuanya. Disimpan oleh anaknya, dimakan oleh anaknya. Dia sudah kami sampaikan kepada anak-anak, pendidikan khusus untuk menghindari keharaman yang demikian itu. mungkin harus kamu kira-kira, kamu bayar ke pondok sebulan berapa? Kalau anak-anak bayar 1 juta, mungkin anakmu harus 5 juta. Atau 4 juta. Membayar ke pondok, biarpun tidak kamu ucapkan, untuk menghindar dari keharaman. Atau mungkin kamu pastikan bahasanya, jika ada orang memberikan uang kepadamu, kamu katakan 50% atau 70% untuk pondok, untuk menutup takut anakku ngambil yang haram. Oh, ini paling berat, rumahnya kiai yang bergabung dengan pondok, ini paling berat. Ini anaknya makan. Mengerikan ini, ada bebas anaknya, anaknya yang dia. Santrinya gak ada yang berani ngelarang. Padahal mungkin sekali itu adalah mau dibagi-bagi. Ini sudah kami sampaikan pelajaran terakhir untuk anak-anak kami, sudah berdakwah di sana-sini. Mohon didengar dengan cermat. Keharaman, ngeri itu. Sehingga bisa saja anaknya makan haram, haram, haram, haram, akhirnya tidak bisa menjadi ulama. Setan muncul dari rumahnya sang kiai. Kenapa? Makanannya adalah haram. Setan muncul dari rumahnya kiai, makannya adalah haram. Jadi berat itu. Karuan para dosen, para pegawai itu rumahnya pribadi. Tidak ada yang kalau ada orang ngirim ke rumahnya, ya memang hadiah. Dan kalau bisa memang, wahai para anak-anakku semuanya, ada buat rumah terpisah nanti. Jadi ada rumah terpisah, dan ini sudah ada. Kalau memang untuk pondok, jangan dititipkan ke sini. Ada jelas, semua orang harus tahu. Kalau milik pondok, jangan titip ke sini, ke sana. Apa ada tempat yang berbeda? Pokoknya hati-hati. Atau paling tidak dengan cara dikira-kira saja. Sebab serakus-rakusnya anakmu, misalnya berapa kira-kira makannya? Dibayari secara diam-diam. Karena keharaman itu Masya Allah mengerikan dia. Tabarok. Ini yang paling berat justru rumahnya ustadz, rumahnya kiai. Kadang-kadang semua hadiah diberikan ke anaknya. Padahal mungkin adalah untuk yang lain. Bahkan mungkin anaknya didahulukan daripada yang lainnya. Sementara Sayyidina Umar bin Khattab lihat, mendahulukan orang lain daripada anaknya sendiri. Pendidikan besar waktu kita membaca ini, wah ini adalah untuk kita. Untuk orang yang memegang pesantren, lembaga dan sebagainya, hendaknya berhati-hati. Awas, apa yang dimakan anakmu di rumah, wahai para ustaz? Barangnya siapa itu? Hah? Makanya kami ingatkan, untuk anda tambah. Atau semuanya, kalau ada sedekah atau apapun yang diberikan kepadamu, sudahlah kamu pastikan, aku tidak akan mengambil semuanya. Biarpun hak, misalnya ada sebagian ustaz, ustaz kan kadang-kadang ada kalau ngaji di mana kan dikasih. Sebagian ustaz, sudah pastikan saya hanya ambil 10% saja. Untuk ini, sebenarnya adalah untuk pondok, barangkali dimakan oleh anakku. Mungkin saudaranya datang ambil kue dan sebagainya. Harus ada dikira-kira. Karena di rumahnya dianggap halal. Akan tapi mungkin ada yang masuk dari barangnya anak santri ke pondok. Intinya harus waspada, hati-hati. Ini bab waro. Apalagi kalau sudah haram, benar-benar haram, na'udzubillah. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Kalau berpikir begitu, harus pindah dari pondok ini. Buat tinggal rumah kecil di pojok sana, biar aman. Wa Anatiyah ibn Urwata, As-Sa'di As-Sahabi, dari Urwah. Dari Atiyah ibn Urwah, radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah SAW, La yabruhul abdu ayyakuna minal muttaqina hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba'sun. Rahu Tirmidhi wa qal hadith Hasan. Orang tidak akan sampai derajat ahli taqwa yang sesungguhnya. Tingkat ketakwaan, tingkat yang sangat tinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Dicintai oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Orang tidak akan sampai derajat kepada ketakwaan yang sesungguhnya, kecuali dia sudah bisa meninggalkan sesuatu sesuatu yang haram. Meninggalkan sesuatu yang tidak haram. Memilah dari sesuatu yang tidak haram. Jadi yang tidak haram itu sudah dipilah. Meninggalkan sesuatu yang tidak haram. Jadi, mala ba'sabih. Yada mala ba'sabih. Meninggalkan sesuatu yang enggak ada dosa. Jadi yang halal pun masih dipilah. Hadaron, karena takut masuk sesuatu yang haram. Jadi bukan urusan halal. Halal saja masih bisa, kalau sudah halal saja dipilih. Dari yang halal, aku pengen yang lebih halal lagi. Kapan masuk ke haram? Tidak, jauh dari keharaman. Karena orang yang selalu berhati-hati. Kesimpulannya adalah, berhati-hati adalah kunci ketakwaan. Menjaga hati-hati. Ini jangan-jangan haram, tidak. Kalau urusan was-was, urusan ini. Ini kebalik, urusan was-was, urusan wudu. Urusan duitnya orang leb-leb. Urusan zakat masuk, urusan ini, urusan was-was wudu, kimet. Urusan was-was ini jangan-jangan bukan milik saya, bagus. sudah nabung, dapat 100 juta ragu, jangan-jangan ada barang nok. Bagus, keluarkan 50%-nya. Ini, urusan wudu was-wasnya. Mandinya biur sak kolam habis. Habis wudu balik lagi. Urusan dunia, urusan harta, hanya orang tidak pernah was. Was-was ini penyakit ini. Wudu jangan was-was, wudu enteng, wudu selagi sudah masuk selesai. Kalau urusan ini loh, masalah makan, yang aku makan, hendaknya kita hati-hati. Pasti yang bersih harus halal. Untuk meninggalkan, untuk menjauhi daripada keharaman. Yang halal pun masih dibilah. Ini kebalik ini. Was-wasnya urusan wudu, urusan niat dalam sholat. Ngapain kamu seperti itu, ha? Urusan duit pondok, enggak pernah peduli, enggak pernah perhatian. Sampai sumbangan enggak jadi bangunan. Mau masuk penjara. Ini ada, semoga Allah mengampuni dan berikan kesadaran. Ada informasi, ada seorang ustaz dapat bantuan, ha? Karena mempunyai istri yang kebablasan solehahnya, akhirnya duitnya itu adalah katanya buat bisnis dan sebagainya, habis, sehingga bangunannya enggak jadi, akhirnya apa? Sudah, ditanya, mana laporannya? Enggak ada, mau dipenjara, ayo. Ketemu ibunya setan sebabnya tadi itu, yang menasihat setan, repot ini. Semoga Allah menjaga kita semua dan Allah mengampuni. Baik, wallahu a'lam bissawab. Baik, sewangkatan kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas kajian Riyadhus Shalihin yang telah beliau jelaskan. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, para hadirin semuanya, para pendengar, hadirin juga para pemirsa Baja TV di mana pun Anda berada. Untuk selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Dan kesempatan kami berikan pertama kepada jamaah, bapak-bapak, dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Semoga Buya diberikan umur panjang dalam ketaatan, sehat walafiat. Amin. Perkenalkan, nama kami Muhammad Akilun dari Weru, Pleret, Cirebon. Ingin menanyakan kepada Buya tentang masalah pernikahan. Apakah boleh seorang paman menjadi wali nikah, sedangkan wali nikah yang dekat masih ada, tetapi jauh? Seperti contohnya ada seorang perempuan masih mempunyai kakak laki-laki, tetapi kakak tersebut berada di Batam. Apa boleh pamannya menggantikan sang kakak menjadi wali, atau yang harus menjadi wali harus wali hakim? Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dari jamaah ibu-ibu, satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Shalallahu. Yang mau saya tanyakan Buya, bagaimana seharusnya sikap kita menghadapi saudara yang suka membid'ah-bid'ahkan agar tali silaturahmi tetap terjalin dengan indah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah pernikahan di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, masalah wilayah itu adalah tertib. Selagi masih ada yang pertama, tidak boleh yang di belakangnya. Bapak, kakek. Urusan saudara sama paman adalah menyusul berikutnya. Selagi masih ada bapaknya, maka paman atau saudara tidak bisa menjadi wali. Selagi masih ada. Jadi harus itu urutannya. Kalau masalah ini untuk solusi pernikahan, kecuali seorang bapak sudah tidak mau mengambil lalu menyerahkan, itu lain cerita. Bahkan kalau hal yang demikian bisa kepada orang lain sekalipun dengan cara mewakilkan. Kalau permasalahannya adalah untuk cari solusi, misalnya seorang bapak ada di Batam, anak perempuan ada di sini, maka seorang bapak bisa memberikan, mewakilkan kepada siapapun.

Karena sudah stempel dia itu seperti itu, susah. Yang kedua adalah, mungkin Anda bisa bawa dia ke tempat seperti banyak di antara yang ada di sini itu, membawa saudaranya yang mulai kepleset-kepleset itu, dibawa ke tempat ini perlahan demi perlahan, akhirnya berubah secara sendiri. Karena mereka akan dengar hujah. Sebab kalau Anda tidak bisa berhujah, Anda bukan ustazah, dan Anda bukan ustaz, jangan sok berdalil, bisa saja dalilnya dia lebih dahsyat daripada Anda. Padahal dalil kita adalah lebih kuat, cuma karena dihadirkan oleh orang lemah, maka tampak lemah. Jangan sok berdalil Anda di saat bertemu dengan mereka. Kadang-kadang dalil kita senjata makan tuan, bahkan kita menemukan ustaz yang bercerita tentang tawasul salah, tentang tahlil salah, dari kita berhujah salah karena enggak ngaji. Menjerumuskan, malah tertawa bagi mereka. Sampai kita mendengar ustaz kita tuh yang bertawasul mengatakan, "Wong tawasul kok enggak boleh? Wong tawasul itu kan seperti kita kalau ngadap presiden enggak bisa lewat istrinya atau lewat anaknya lewat menterinya." Loh, ini kan kurang ajar kepada Allah. Bukan begitu tawasul, enggak begitu. Ini yang mendefinisikan kita yang suka tawasul tapi enggak mau ngaji. Senjata makan tuan, kita perlu belajar. Makanya kalau Anda tidak mengerti lalu Anda berhujjah, maka hujjah itu kalau Anda hadirkan dengan cara lemah, bukan menolong bagi Anda, tapi menjadi senjata makan tuan. Anda jangan berhujjah karena Anda bukan ahlinya. Aduh, saya enggak ngerti, itu omongan guru saya sih. Kalau kamu pengen tahu, guru saya enggak suka marah tuh. Yuk ke sana yuk. Oh, itu ajib. Yuk ke sana. Kita datang, assalamualaikum. Mungkin gurumu, guru dibisikin dulu, anak orang ini seperti ini. Guru akan menata kalimat yang indah dan sebagainya. Akan didatangkan hujah-hujah yang kuat. Baru setelah itu akan ada ketemu hati. Kalau Anda debat setiap hari, ribut debat. Akhirnya debat kusir, sama-sama tidak punya ilmu. Ajib setiap hari, rame dok. Masalah ini bid'ah, bid'ah, bid'ah, bid'ah, bid'ah. Tidak ketemu judulnya. Dan tidak membangun hati. Tidak membangun ukhuwah. Malah terjadi permusuhan. Kenapa? Urusannya dengan hawa nafsu dan kebodohan. Tapi dengan ilmu itu akan menjadikan kita selamat. Baik. Ada pertanyaan khusus, silakan. Ummu Zahra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, pertanyaan berkaitan dengan yang Buya sampaikan tadi, hadis tentang masalah pernikahan mahram. Tadi terjadi kesalahan pernikahan seperti itu, Buya tidak tahu kalau itu adalah sesusuan. Sampai ada yang kadang sampai pernah terjadi punya anak sampai 5. Lalu nanti nasabnya anaknya itu kemana, Bu ya? Apakah ke ayah ataukah ke ibunya, Bu ya? Terus yang kedua tentang masalah syubhat tadi, Bu ya. Jika mendapatkan rezeki yang syubhat, apakah sama seperti ketika mendapatkan rezeki yang haram seperti pernah Bu ya jelaskan kalau mendapatkan orang yang sudah terlanjur berkecimpung dengan bank konvensional dapat bunga, maka jangan sampai disodakohkan, tapi nanti bunganya, hasilnya itu diberikan ke tempat-tempat kotor. Nah, untuk yang syubhat, apakah seperti itu? Atau masih boleh disodakohkan untuk mensucikan rizkinya, Bu ya? Dan juga masalah baju, Bu ya, produk-produk. Jadi kan menghindari produk-produk Yahudi. Tapi sekarang, Bu ya, kayak membeli baju anak-anak, itu kadang ada produk-produk orang kita sendiri, tapi ternyata gambar-gambar yang digunakan itu kadang ada bendera-bendera negeri-negeri kafir atau negeri yang memerangi Islam begitu, Bu ya. Atau ada nama-nama negeri-negeri tersebut. Nah, bolehkah membeli pakaian yang ada nama-nama seperti itu? Atau kalau seandainya kita dapat hadiah, anak kita dapat hadiah, bolehkah dipakaikan atau ya dijadikan lap atau gimana, Bu ya? Terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak yang tadi kisah. Jika seseorang sudah menikah, punya anak 5, ternyata terbukti mereka adalah saudara sesusuan atau saudara beneran, maka pernikahan harus langsung dipisahkan. Kalau terjadi, dilanjutkan perzinaan. Adapun anak-anaknya nasabnya sambung kepada orang laki-laki tersebut. Karena ini termasuk golongan disebut sebagai nikah yang tidak bisa dikatakan sebagai syubhat. Nikah syubhat tidak bisa dihukumi sebagai perzinaan, tidak bisa dihukumi sebagai sesuatu yang halal. Seperti contohnya seorang laki-laki, ya, ketukar kamarnya. Gelap. Tak taunya dia menggauli seorang perempuan yang tidak ada hubungannya. Besok hamil. Maka nasabnya kepada orang yang menggaulinya. Kalau benar-benar dia tidak tahu. Nah, ini wati subhat namanya. Dalam istilah fikih disebut wati subhat. Menggauli wanita yang tidak bisa disifati sebagai haram. Dia tidak bisa disifati haram. Karena apa? Memang bukan dengan zina. Dengan pernikahan. Tapi dianggap sah. Tapi ternyata pernikahannya tidak sah. Termasuk pernikahan-pernikahan yang selama ini salah misalnya. Salah walinya, salah ininya. Syubhat. Tinggal membenahi saja pernikahannya. Ada seorang wanita dinikahkan oleh seorang bapak. Ternyata bukan bapak sesungguhnya. Atas nama sebagai wali dalam madzhab Syafi'i tidak sah. Akan tapi dia tidak mengerti. Maka itu adalah termasuk wati syubhat. Syubhat adalah anaknya nyambung nasabnya kepada bapaknya tadi. Tetap nyambung, tapi harus dipisah setelah itu. Baik, kemudian masalah. Kalau harta yang haram, seperti bunga dan sebagainya, jangan ditinggalkan di bank. Tobatmu adalah berhenti daripada dunia konvensional. Takutlah kepada Allah satu. Kemudian bunga-bunga jangan ditinggal di sana. Kalau ditinggal di sana akan digunakan sesuatu mungkin lebih jelek lagi. Ambil, tapi jangan dipakai untuk dirimu sendiri. Dan jangan diberikan atas nama dirimu, akan tapi buat saja untuk sesuatu yang sifatnya kemaslahatan umum dari sesuatu yang tidak terhormat. Itu pun tidak boleh pakai atas nama dirimu. Anggap saja pura-pura membuat kotak amal pembuatan selokan di kampung Sendang misalnya. Kita yang buat kotak, diam-diam malam-malam yang masukkan juga ke kita. Oh ada duit 25 juta. Gak ada yang tahu siapa yang ngasih. Tapi kalau Anda dengan ini untuk pembangunan selokan, ada kan dinisbatkan ke saya kan namanya, itu juga masuk bab haram masih, enggak boleh memanfaatkan begitu. Jadi nak sanjungan atas nama itu sendiri kan memiliki juga. Padahal duit dari luar riba, saya berikan begini, saya berikan, oh enggak begitu caranya, ya diam-diam saja, pokoknya enggak ada orang tahu. Atau lewat orang, ada juga plastik ditulis untuk pembangunan selokan begitu. Harus dihinakan karena itu barang kotor. Lalu Anda dapat pahala dari mana? Pahala tobatmu itu seperti orang yang tidak punya dosa. Selesai. Masih punya pengen disanjung orang. Tobat ini kan sudah luar biasa. Diampuni oleh Allah setelah itu. Baik. Adapun barang-barang syubhat, bolehkah disedekahkan? Boleh disedekahkan. Barang syubhat boleh disedekahkan kepada orang. Kalau barang syubhat, barang setengah halal, setengah haram. Karena dulu modalnya, dari mana? Modalnya gaduh-gaduh. Karena waktu itu saya belum ngaji Bu ya. Jadi sekarang usaha saya ini kalau saya titi dari dulu adalah modal gado-gado. Kalau itu adalah subhat bisa menjadi halal. Karena waktu itu Anda tidak mengerti. Ya? Nah, baru nanti setelah itu baru menata. Menghindari daripada yang subhat itu adalah untuk mencari kemuliaan. Jadi saya menghindar dari pekerjaan yang di situ adalah subhat. Tidak jelas kehalalannya. Apakah rumah makan, apakah pertokoan, atau pekerjaan. Jika itu subhat, maka hendaknya kita segera meninggalkan perlahan demi perlahan. Meninggalkan sesuatu yang subhat tersebut. Nah ini. Adapun barang subhat bisa disedekahkan. Dan dapat pahala. Karena subhat bukan sesuatu yang haram. Akan tapi tidak segede jika itu adalah barang yang bersih. Dan hendaknya kita jangan memberikan kepada kemuliaan kecuali harta yang bersih. Subhat bukan sesuatu yang haram. Akan tapi ini pendidikan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dari urusan yang subhat sekalipun, hendaknya kita sudah menghindar. Agar kita terhindar dari yang haram. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian masalah baju-baju dan sebagainya. Kita diberi hadiah oleh orang dari negeri yang kafir dengan syiar mereka. Maka kita terima. Dan kita hormati, karena bagi mereka, mereka bukan bangga dengan kekafirannya, bangga dengan negerinya yang ia tinggal telah menjadikan dia hidup di situ dan seterusnya. Akan tapi ketahuilah, memang nanti ada pembahasan selanjutnya bahwa segala sesuatu yang akan membesarkan syiar orang di luar Islam, maka kita tidak boleh untuk membawa dan mengambilnya. Baju gambar-gambar, misalnya, yang jelas memerangi kaum muslimin bagaimana? Warga Amerika contohnya, oh kaum muslimin banyak di sana, anak kita dari Amerika juga ada. Makanya kita boleh membenci Amerika bangsa. Amerika enggak, bangsa Amerika yang muslimin ribuan, bahkan jutaan. Ya. Akan tapi kebijakan pemerintah Amerika yang tidak memihak kepada kaum muslimin, nah ini yang perlu kita perangi. Yang harus kita lawan, yang harus kita ingkari. Tapi jangan, wah dasar Amerika loh, Amerika ada orang Islam loh di sana. Amerika adalah kebijakan ini. Dan di situ membawa syiar di situ. Membawa syiar bendera, baju dan sebagainya. Maka hendaknya Anda jangan berbangga dengan itu semuanya. Baju-baju ya, jangan pakai baju-baju yang ada gambel-gambel yang semacam itu, gambar-gambar semacam itu. Bangga dengan Amerika dari kebijakan mereka yang memerangi. Kalau warga Amerika, enggak. Warga Amerika pun, biarpun orang kafir dengan Islam banyak yang lembut di sana. Dari saudara kita, teman kita yang ada di sana, yang di Kanada dan sebagainya, ada. Cinta warga Nasrani di sana baik. Enggak ada masalah. Cuman kebijakan pemerintah yang disetir oleh Israel dan sebagainya, lihat. Kebijakan tidak memihak kepada kaum muslimin, lihat. Ada pembantaian kepada kaum muslimin, tenang-tenang saja. Tapi kalau sebaliknya, ada kesalahan kaum muslimin, tidak sengaja saja dianggap sebagai suatu kejahatan dan sebagainya. Sekarang di mana-mana disuarakan teror. Teror. Kalau dilacak, mana yang lebih teror? Ada pembunuhan, pembantaian terjadi ribuan. Tidak dilakukan oleh orang Islam, tidak pernah diangkat. Tapi umat Islam melakukan sedikit saja. Bahkan Islamnya Islam buatan. Bukan Islam yang sesungguhnya. Ini ada kebijakan. Kebijakan musuh-musuh Allah. Atau negara-negara semacam itu. Kita mengingkari kebijakan-kebijakan tersebut. Dan simbol-simbol yang diangkat oleh pemerintah yang punya kebijakan yang kotor itu. Tapi rakyatnya enggak. Bahkan kita punya anak-anak yang dari negeri-negeri kafir itu. Kita larang tinggal di sini. Harus kembali ke negeri mereka untuk membawa mereka kepada kebaikan. Dan mereka punya hak hidup di sana. Secara warga, sebagai warga, mereka punya hak hidup di sana. Cuman kebijakan yang di situ, ada kebijakan yang pandangan picik kepada kaum muslimin, ini yang harus kita ingkari. Maka jangan membawa syiar mereka. Dan kalau Anda bangga dengan mereka, maka telah Anda bangga dengan kekafiran, dan hukumnya adalah, itu adalah haram dan masuk kefasikan. Kefasikan. Aneh kalau Anda seorang muslim masih bangga dengan baju-baju simbolnya orang-orang kafir. Negeri-negeri kafir, bukan negerinya ahli iman. Itu adalah haram karena bangga dengan sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Negara yang bertentangan dengan Islam. Ya, jangan menggunakan. Kalau permasalahannya dikasih hadiah, ya jangan dipakai. Diterima insya Allah yang kasih hadiah dapat pahala. Untuk apa itu semuanya? Dihapus kalau bisa. Baik Buya, mohon maaf Buya. Kita sapa dulu para pendengar ataupun pemirsa yang telah bergabung bersama kita. Baik, sapa dulu kita. Assalamualaikum. Baik, sudah terhubung belum? Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu siapa? Iya. Baik Ibu, dengan siapa Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Dengan hamba Allah di Riau. Dari hamba Allah dari Riau. Baik Bu, untuk passwordnya Bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Silakan Bu, untuk pertanyaan bisa langsung ke Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Buya. 2 bulan yang lalu saya pernah kisah dengan suami saya. Karena akidahnya itu udah berubah Buya. Dia tak mengakui yang gaib, tak mengakui surga neraka. Gimana? Tidak mengakui lagi. Alirannya udah beda Bu ya. Baik, Bu, bisa diulang Bu pertanyaan yang kita kerjakan ini. Terus Ibu. Tidak mengakui apa? Ibu, maaf Bu, pertanyaan bisa diulang Bu. Ya? Pertanyaan bisa diulang. Kita pernah pisah dengan suami kita. Karena pisah itu karena akidahnya sudah berbeda gitu. Dia tidak mau mengikuti sunnah Nabi, tak mau mengerjakan sholat. Jadi sekarang ini dia ingin rujuk lagi sama saya Buya. Tapi saya ingin bertanya sama dia, apakah udah kembali lagi akidahnya seperti kita biasa. Dia bilang dia masih ingin mempelajari dulu lah katanya. Apakah saya berdosa kalau tidak menerima dia lagi Buya? Baik Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kita lanjutkan, jika ada orang berikan hadiah, ternyata di hadiah tersebut ada syiar-syiar musuh-musuh agama Allah, maka hendaknya disimpan, atau bukan disimpan, diganti, dirubah. Kalau bisa disablon berubah, kalau itu baju, ya ini diganti sebisa mungkin. Kalau tidak, dimanfaatkan sesuatu yang tetap dapat pahala yang ngasih hadiah. Termasuk ngasih hadiah anak-anak kami misalnya, ataunya gambarnya adalah gambar tentang simbol-simbol kekafiran sana. Ya, dapat pahala Ibu. Karena Ibu waktu ngasih hadiah adalah dengan tidak sengaja. Nah, jadi tetap dapat pahala. Tapi tidak akan dipakai oleh anak-anak kami. Ya, tapi akan kita rubah kalau bisa. Mungkin bisa jadikan lap. Kan berguna lap ya. Jadikan lapel. Atau popok. Dilipat yang tidak kelihatan begitu ya. Aman gitu ya. Jadi memang kita harus melatih dari hal-hal yang semacam itu. Kalau umum, sifatnya umum, gak apa-apa. Misalnya apa? Gambar anak kecil, gambar bendera semuanya negeri. Ini kan untuk pelajaran. Ini Indonesia, ini Amerika, ini Saudi. Ini kan. Tapi kalau bendera khusus sebuah negeri, aneh. Nah, ini. Kalau nama pemain bola bagaimana? Anak saya pakai baju nama pemain bola. Kalau nama pemain sih tidak terlalu masalah. Cuman yang disayangkan, apakah anakmu sudah mengidolakan dia lupa dengan Rasulullah? Itu saja.

Baiknya mendaftar harap mendatangi kantor tahfidz di LBD Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon. Informasi lebih lanjut 0823 2100 9109, 0823 2100 9109. Adapun masalah untuk ingin berjuang dengan hartanya dan sebagainya, bisa langsung menghubungi, sana ada tim infak yang ingin berinfak, banyak pembangunan yang akan digarap oleh tim, mulai dari pembangunan sekolah ini harus segera dinaikkan ke atas, dapur dan sebagainya, termasuk media dakwah kita, televisi perlu beberapa peralatan, dan mohon dilihat nanti apa yang dibutuhkan. Semoga dengan Anda melihat, Allah memberikan rezeki kepada Anda. Cukup melihat tok saja sudahlah. Masalah duitnya nanti besok atau lusa atau kapan. Lihat dulu apa sih kebutuhan pondok. Tanda Anda peduli. Maka dengan kepedulian Anda itu seperti doa, Allah akan kabul semuanya. Baik, ini saja. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adibna wa ansurna wa la takhudulna. Wa'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna. Wa athirna wa la tuhsun alina. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami ketentraman batin, ya Allah. Kebahagiaan yang sesungguhnya. Bukan kebahagiaan kebiar dunia, akan tapi kebahagiaan di dalam batin dan hati kami, ya Allah. Dan jadikan urusan dunia kami, urusan lahir kami baik, ya Allah. Dan jadikan urusan batin kami baik, ya Allah. Dan jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Tanpa ada permusuhan, tanpa ada kedengkian, tanpa ada kebencian. Yang ada adalah cinta dan cinta dan cinta dan keindahan, ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Dengan anak yang soleh-solehah. Yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Saling mencintai karenamu. Dan karena kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, angkat kami, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah. Siapapun yang tersinggung perasaannya oleh kalimat-kalimat yang kami sampaikan di atas mimbar ini, kami mohon gantilah dengan kebahagiaan, gantilah dengan segala kebaikan, dan ampuni kami, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, entaskan siapapun yang dalam kehinaan, yang ada di tempat ini, entaskan dari kehinaan. Jadikan mereka hamba-hamba yang mulia. Jauhkan kami dari minuman keras. Jauhkan kami dari riba, ya Allah. Siapapun yang masih berkecimpung dan berurusan dengan riba, kami mohon entaskan, ya Allah, dengan kasih sayangmu. Jangan biarkan mereka terus larut dalam kehinaan riba, ya Allah. Hijrahkan dengan kasih sayangmu, ya Allah. Buka pintu halal, kemudahan untuk mendapatkan yang halal. Jauhkan kami dari yang haram. Jauhkan kami dari meninggalkan sholat. Jauhkan kami, ya Allah, dari akidah-akidah yang sesat. Jaga, tetapkan iman kami dalam akidah yang koridai, akidah kekasihmu Nabi Muhammad, akidah ahli sunnati wal jamaatil asyariyati. Dan kami mohon, ya Allah, jangan sampai kami jauh dari akidah itu, ya Allah. Anak kami, ya Allah, jaga mereka. Dan jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan, ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan, ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan, ya Allah. Dan kami mohon, jika ada di antara hambamu ini ada yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran kepada mereka dan ampuni mereka dan tutup aib mereka, ya Allah. Dan bencikan mereka kepada zina, tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak kau seksa lagi. Dan berikan kepada kami semua yang ada di sini ketulusan, yang menyaksikan, yang mendengar, berikan kepada kami ketulusan dalam berjuang. Dan jadikan kami berjuang-berjuang kekasihmu Nabi Muhammad yang sesungguhnya, ya Allah. Dan kami mohon semua yang telah berjuang di sini, ya Allah, berikan kepada mereka ketulusan, ya Allah, keikhlasan. Apakah yang berjuang dengan ilmu mereka atau harta mereka atau tenaga mereka atau pikiran mereka atau panjatan doa di tengah malam, kami mohon, ya Allah, berikan kepada mereka ketulusan. Dan berikan, kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat, kebaikan di dunia dan di akhirat, kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri mereka dan keluarga dan masyarakat mereka. Kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka, ya Allah, di dunia dan di akhirat nanti, Allah. Ya Allah, Engkau Maha Tahu tentang, dan ampuni mereka. Panjang yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni, ya Allah, panjangkan umur kami dan dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan makmurkan majlis ini dengan ahli-ahli surgamu, dan abadikan majlis ini hingga kelak di surga. Ya Allah, kami berkumpul kembali, di tengah-tengah kami ada kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah, di tengah-tengah kami ada orang yang kami cintai, Ya Allah, dan kami mohon jauhkan kami dari dendam dan benci kepada siapapun. Dan kami mohon jika ada orang berbuat jahat kepada kami, menyakiti kami, berbuat aniaya kepada kami, kami mohon ampuni mereka, ya Allah. Jangan kau timpakan musibah kepada mereka. Kami tidak ingin mendendam kepada siapapun, ya Allah. Dan jika ada orang buat salah kepada kami, ya Allah, jadikan kami bisa melupakan di menit berikutnya, ya Allah. Kami tidak ingin mengingat-ingat kesalahan orang lain kepada kami, ya Allah. Ya Allah, agar kami tidak menjadi pendendam, dan berikan kepada kami semua husnul khotimah, yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat, ya Allah, dengan keturunan anak yang soleh solehah ini banggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah, anak-anak kami yang belajar di sini, jadikan mereka orang-orang yang kau yang dibanggakan kekasihmu Nabi Muhammad, ulama-ulama kekasihmu Nabi Muhammad, pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami dan mereka semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil العالمين الفاتحة Baik para hadirin, para dewa, para pendengar, Radio Kuning juga para pemirsa, Raja TV dimanapun Anda berada. Demikianlah pengajian kita di pagi hari ini, kami sebagai pembawa acara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tidak ada salaman karena kami harus ada acara di Jakarta sekarang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.